Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa radio dan TV Syar Tauhid, rahimani wa iyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها كرياء الشيخ دكتور عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Kita masih di pelajaran yang keenam. Ya, kita masih di pelajaran yang keenam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan atau sudah kita bacakan beberapa tamrin yang ada di sini. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 36. Di halaman 36. Ya, tamrin yang berikutnya. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di sini. Kita menjawab pertanyaan ini ya disesuaikan dengan gambar yang ada. Ya, disesuaikan dengan gambar yang disebutkan di bawahnya. Ya. Ingat, di sini pertanyaannya menggunakan hadza dengan hadhi. Ya. Pertanyaannya menggunakan hadza dengan hadhi. Ya, ma hadza dan ma hadhihi. Ya, ma hadza dan ma hadhihi. Ya, jadi dilihat katanya. Dilihat katanya. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu ya, kegunaan atau fungsi dari hadza dan hadhihi. Jika kata yang ditanyakan itu berbentuk muzakkar, maka kita menggunakan hadza. Tapi jika kata yang ditanyakan itu berbentuk muannas, maka kita menggunakan hadhihi. Ya. Jadi di sini kita melihat kepada katanya. Katanya di sini bentuknya muzakkar ataukah muannas? Ya. Jelas ya? Nah, kalau muzakkar kita menggunakan pertanyaan yang mana? Kalau muannas kita menggunakan pertanyaan yang mana? Ya, jadi disesuaikan. Naam. Ayo dibaca. Baca dulu pertanyaannya baru dijawab. Ma hadza. Hadza qalamun. Naam. Ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Ya, ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ya, ini adalah pena. Ya, jadi karena di sini pena merupakan kata yang muzakkar, maka apa? Maka kita pertanyaannya menggunakan ma, ma hadza. Ya, ma, ma hadza. Karena pena ini merupakan bentuk kata yang muzakkar. Jelas ya? Nah, berikutnya gambar yang di sampingnya. Wa ma hadhihi. Naam, wa ma hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Naam, hadhihi mil'aqatun. Ya, hadhihi mil'aqatun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini sendok. Ini sendok. Lihat, ketika yang ditanyakan itu sendok, sendok ini dalam bahasa Arabnya mil'aqatun. Mil'aqatun. Ya, mil'aqatun. Ya, ada tamar buto di akhir katanya. Ya, karena ada tamar buto di akhir katanya, maka kita menggunakan pertanyaan ma hadhihi. Ya, ma hadhihi, bukan ma hadha. Jangan sendok yang ditanyakan, tapi kita menggunakan ma hadha. Ini keliru. Ya, jadi harus menggunakan ma hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Jelas ya? Nah, berikutnya gambar yang ketiga. Ma hadha? Ma hadha? Hadha kitabun. Hadha kitabun. Ya, ma hadha? Hadha kitabun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini kitab. Ini kitab. Ini buku. Ya, ini buku. Ya, buku itu muzakkar. Maka kita menggunakan ma. Ma hadza, ya ma hadza, hadza kitabun. Berikutnya ma hadza, ma hadza, hadza qamisun, hadza qamisun, ya hadza qamisun, ya ma hadza, hadza qamisun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini kemeja. Ini kemeja. Ya, ini kemeja. Berikutnya ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, hadza baitun. Ya, apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini rumah. Ini rumah. Ya, ini rumah. Baitun muzakkar, maka kita menggunakan ma hadza. Berikutnya وما هذه؟ وما هذه؟ هذه هذه ساعة. هذه ساعة. هذه ساعة. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini jam. Ini adalah jam. Ini adalah jam. Berikutnya. Ma هذه؟ ما هذه؟ هذه سيارة. هذه سيارة. Ya, هذه سيارة. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini mobil. Ini mobil. Mobil. Ya, ini mobil. Mobil. Nah. Berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha babun. Hadha babun. Ya, hadha babun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini pintu. Ini pintu. Pintu. Ya, ini pintu. Ya. Berikutnya wa ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Ya, hadhihi rijlun. Rijlun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini kaki. Ini kaki. Ya, ini kaki ya. Kalau kaki pakai apa? Muannas. Ma? Muannas. Ya, kenapa dia pakai muannas? Ya, karena kaki ini merupakan anggota tubuh yang berpasangan. Karena dia anggota tubuh yang berpasangan, maka kita menggunakan hadhihi, bukan hadza. Kalau kita lihat bentuk katanya seperti mudzakkar, karena enggak kelihatan tamar butonya. Ya, tapi ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama lugah, ya rijal yang berpasangan ini masuk dalam kategori muannas. Berikutnya. Wa ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi darrajatun. Hadhihi darrajatun. Hadhihi darrajatun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini sepeda. Ini sepeda. Ya, ini sepeda. Ya, berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha miftahun. Hadha miftahun ya. Jauh sekali. Kunci kan? Di situ kunci ya? Iya. Naam. Ya, hadha miftahun. Hadha miftahun. Ya. Kalau situ apa? Hidung ya. Oh. Sini kunci agak jauh di sini. Kunci sini. Hmm. Di situ kunci ya? Langsung kunci ya? Kunci. Nah. Sudah ikut situ aja kan antum membaca kan? Nah. Berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha pamun. Hadha pamun. Famun. Ya, hadha pamun. Famun, bibir. Ya. Hadza fa famun, bibir ya. Ya, mulut ya. Namu mulut. Berikutnya. Ma hadza? Ma hadza? Hadza kidrun. Hadza hadhihi kidrun. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi? Hadhihi kidrun. Hadhihi kidrun. Ya, ma hadhihi? Hadhihi kidrun. Kidrun. Ya, kidrun. Kidrun ini mazakar atau muannas? Muannas. Ya, muannas. Ya. Dia dikategorikan dalam muannas. Ya, muannas yang majazi, muannas sisipan. Ya. Naam. Jadi dia enggak ada ciri-ciri khusus. Ya, enggak ada ciri-ciri khusus yang bentuknya seperti muannas, tapi disebutkan oleh mereka bahwasanya dia ini muannas. Ya, dikatakan dalam kategori kata yang muannas. Ya, ada sebagian yang mengatakan karena dia ini bentuknya ke dalam, jadi dikategorikan muannas. Tapi ini kurang tepat ya. Ini pendapat yang kurang tepat. Nah, berikutnya. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Yadun. Ya, hadhihi ya yadun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini tangan. Ini tangan. Ya, ini tangan. Berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha anfun. Hadha anfun. Hadha anfun. Apa artinya? Ini hidung. Ya, ini hidung. Berikutnya. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi sallajatu. Hadhihi? Hadhihi sallajatun. Sallajatun. Ya, hadhihi sallajatun. Apa artinya? Ini kulkas. Ya. Apa ini? Ini kulkas. Apa ini? Ini kulkas. Berikutnya? Mahada. Mahada. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini masjid. Ini masjid. Berikutnya? Mahadhihi. Mahadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ya, hadhihi mikwatun. Apa artinya? Ini setrika. Ini setrika. Jadi antum perhatikan dulu apa namanya harokatnya ya, apa namanya penyampaiannya. Diperhatikan. Mikwatun ya, ada alifnya ya. Nah, berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Ya, hadha najmun. Masih ada? Masih. Apa lagi? Berikutnya? Naam. Ma hadha? Ma hadha? Hadha kursiyun. Hadha kursi? Kursiyun. Selesai ya? Iya. Naam. Jadi intinya di sini latihan yang ini ya, kita di apa namanya? Diinginkan untuk mencocokkan antara ismul isyarah ya dengan kata yang ditanyakan. Kalau kata yang ditanyakan bentuknya muannas, maka kita pakai ma hadhihi. Kalau kata yang bentuknya muzakkar, maka kita pakai ma hadza. Itu aja ya. Nah, begini tamrin berikutnya, tamrin yang ketiga. Iqra al mithala wa kawin jumalan ala girarih. Baca contoh, kemudian gabungkan jumlah ya, sesuaikan dengan apa namanya susunan yang sama. Ya, baca contoh, kemudian buat kalimat ya sesuai dengan susunannya. Ya. Lihat di sini. Nomor satu contohnya Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun talibun. Muhammad adalah pelajar. Ya, Muhammad adalah pelajar. Ya, nah di sini Muhammad berbentuk muzakkar. Muhammad berbentuk muzakkar. Maka kata setelahnya, ya, kita jadikan berbentuk muzakkar juga. Ya, talibun. Ya, talibun. Jadi jangan kita tambahkan tamar buto. Ya, karena Muhammad ini kata yang muzakkar. Maka talibun kita jadikan juga berbentuk muzakkar. Karena talibun ini muannasnya dengan ditambahkan tamar buto. Talibatun. Ya, kalau kita mau bikin berbentuk muannas, maka tinggal kita tambahkan tamar butonya. Kalau jadi ditambahkan tamar buto, maka katanya menjadi muannas. Sedangkan Muhammad ini muzakkar, maka talib kita jadikan muzakkar. Lihat contoh di sampingnya, aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Aminah pelajar. Ah, di sini Aminah perempuan. Aminah ini perempuan. Maka apa? Maka ya, kata setelahnya, ya, kalau diistilahkan khabarnya, ya, khabarnya, ya, itu kita jadikan berbentuk muannas dengan kita tambahkan tamar buto padanya. Ya, dengan kita tambahkan tamar buto. Ya, kenapa? Karena Aminah ini muannas. Aminatu talibatun. Aminah adalah pelajar perempuan. Jelas ya? Jelas. Jadi kita sesuaikan. Ya, dibikin susunannya seperti kalimat yang sebelumnya, tapi kita ganti na'nya, ganti jenisnya. Ya, kita jadikan berbentuk muannas. Ya. Naam. Nomor 2. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Tabibun. Apa maknanya? Hamid dokter. Hamid Rado. Dokter. Dokter. Berikutnya? Fatimatu tabibatun. Naam, Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Ya, Fatimah adalah dokter juga, dokter wanita ya. Naam, hadis di sini Fatimah muannas, maka tabibnya kita tambah tamar buto untuk menyesuaikan dengan Fatimah. Jadi kata setelahnya disesuaikan dengan kata sebelumnya. Kalau sebelumnya berbentuk muannas, maka kata setelahnya berbentuk muannas. Kalau sebelumnya berbentuk muzakkar, maka kata setelahnya kita jadikan berbentuk muzakkar. Ya, nah. Berikutnya, huwa muslimun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Ya, huwa muslimun hiya hiya muslimatun. Muslimatun ya, hiya muslimatun. Berikutnya, al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Apa artinya? Pintu terbuka. Tertutup. Pintu tertutup. Terus berikutnya? An-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhatu mughlaqatun. Ya. Apa artinya? Jendela itu tertutup. Nah, jendela tertutup. Ya, al-babu ini muzakkar, maka ya, kata setelahnya kita jadikan muzakkar mughlaqun. An-nafidatu muannas, maka khabarnya kita jadikan muannas mughlaqatun. Ya, mughlaqatun. Ya, karena ada tamar butonya pada an-nafidah, ya. Berikutnya, al-mindilu wasikhun. Naam, al-mindilu wasikhun. Apa artinya? Sabu tangan itu kotor. Sabu tangan itu kotor. Berikutnya, al-yadu penyapindenya. Al-yadu wasikhatun. Naam, al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Ya, apa artinya? Tangan kotor. Tangan kok kotor. Ya, tangan itu kok kotor. Berikutnya nomor 6. As-sayyu harrun. Asya? As-sayyu harrun. Harrun. Asyayu harun. Ya, asyayu harun. Apa artinya? Teh panas. Teh pa? Panas. Panas. Teh itu pa? Panas. Panas. Berikutnya? Al-qahwatu harratun. Naam, al-qahwatu harratun. Ya, al-qahwatu harratun. Apa maknanya? Kopi itu panas. Kopi itu pa? Panas. Berikutnya? Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Apa artinya? Masjid itu dekat. Ba'id? Jauh. Jauh. Masjid itu aja? Jauh. Jauh. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Ya, al-madrasatu ba'idatun. Apa artinya? Sekolah itu jauh. Sekolah itu jauh? Jauh. Jauh. Ya, sekolah itu jauh? Jauh. Jauh. Berikutnya? At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa artinya? Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. At-talibatu maridatun. At-talibatu maridatun. Ya, at-talibatu maridatun. Apa artinya? Pelajar perempuan itu sakit. Nah, siswi itu sakit. Berikutnya? Al-hisanu sari'un. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu sari'un. Apa artinya? Kuda itu di jalan. Kuda itu? Sari'un. Sari' cepat. Kencang. Kencang. Kuda itu kencang. Hmm? As-sayyaratu sari'atun. Naam. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Apa artinya? Mobil itu kencang. Mobil itu kan kencang. Berikutnya. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa artinya? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Berikutnya. Asy-syamsu jamilatun. Asy-syamsu jamilatun. Apa artinya? Matahari itu indah. Matahari itu indah. Berikutnya. Al-babu jalisun. Al-abu. Al-abu jalisun. Al-abu jalisun. Naam. Artinya? Bapak itu duduk. Bapak itu duduk. Duduk. Berikutnya. Al-ummu jalisun. Jalisatun. Naam. Al-ummu jalisatun. Jalisatun. Al-ummu jalisatun. Artinya? Ibu itu duduk. Ibu itu duduk. Alhamdulillah, selesai dari tamrin ketiga. Kita lanjut ke tamrin berikutnya. Tamrin yang keempat. Sahih al-jumal al-atiyah. Sahih al-jumal al-atiyah. Benarkan kalimat berikut. Ya, benarkan kalimat-kalimat berikut. Haqibatu man hadha. Benar atau salah? Benar. Hmm? Al-haqibatu. Salah. Salah yang benarnya? Haqibatu man hadihi. Haqibatu man? Hadihi. Hadihi, ya. Haqibatu man hadihi. Ya, di sini haqibah mu'annas, maka ismul isyarahnya kita pakai ha. Hadihi. Haqibatu man hadihi. Ya, haqibatu man hadihi. Ya, haqibatu man hadihi. Ya, jadi yang benarnya ismul isyarahnya kita jadikan mu'annas. Kan haqibah mu'annas. Tas siapa ini? Ya, tas siapa ini? Berikutnya nomor 2. Al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Apa artinya? Al-ghurfatu maftuhun. Ruangan itu tertutup. Terbuka. Terbuka. Betul atau salah? Salah. Salah yang benarnya? Al-ghurfatu maftuhatun. Naam, al-ghurfatu maftuhatun. Ya, al-ghurfatu maftuhatun. Ya, di sini al-ghurfa mu'annas, harusnya maftuh. Maftuhnya kita tambahkan tamar buto menjadi maftuhatun, ya. Maftuha hatun. Jadi harus sesuai, ya, antara kata sebelumnya dan kata setelahnya. Sama-sama mu'annas, sama-sama muzakkar. Berikutnya nomor 3. Hadihi sayyaratu tabibi. Naam, hadihi sayyaratu tabibi. Asalnya kan sebelumnya kan hada sayyaratu tabibi. Ini kalimat yang salah. Hada sayyaratu tabibi. Ini salah. Yang benarnya ismul isyarahnya kita ganti dengan berbentuk muannas. Kenapa? Karena sayyarah ini muannas. Karena sayyarah muannas, maka hadanya kita ganti dengan hadihi. Nomor tiga. Baca dulu baru diganti. Hadihi miftahu sayyarati. Hadihi miftahu sayyarati. Hadihi miftahu sayyarati. Yang benarnya? Hada miftahu sayyarati. Naam, hada miftahu sayyarati. Pakai hada. Pakai hada. Karena miftah ini muzakkar. Jangan kita pakai hadihi. Hadihi ini muannas. Miftah itu muzakkar. Harus sinkron. Kalau miftah muzakkar, maka hadihinya kita ganti ke bentuk muzakkar menjadi hadha. Hadha miftahu sayyarati. Berikutnya. Aina sayyaratu? Aina sayyaratu? Huwa fi syari'i. Huwa fi syari'i. Ya, apa artinya? Di mana mobil itu? Di mana mobil itu? Dia di jalan. Dia di jalan. Ini mobil itu di jalan. Betul tidak kalimatnya? Salah. Yang benarnya di mana? Hiya fi syari'i. Ya, yang benarnya pakai hiya. Karena yang ditanyakan mobil. Mobil ini mu'annas, maka jawabnya domirnya kita juga jadikan mu'annas. Harus pakai hiya. Berikutnya tamrid yang kelima, ikra waktu ma'rubti awakhiril kalimati. Baca dan tulis setai harukati akhir kata. Coba dibaca. Ingat harukatnya, diperhatikan. Hada li Muhammadun li Muhammadi wa dhalika li Hamidi. Hada li Muhammadin wa dhalika li Hamidin. Ya, jadi di sini harakatnya ya hada li Muhammadin. Ya, kasra wa dzalika li Hamidin. Ada li di situ merupakan harful jar. Menjadikan dia seperti kata-kata harful jar sebelumnya. Fi, ala, min, ila. Ya, sama juga li di sini. Dia huruf jar, menjadikan katanya majrur dengan kasra. Ya, hadha li Muhammadin. Bukan hadha li Muhammadun, tapi li Muhammadin. Karena ada li. Li itu adalah huruf jar. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Ya, ini miliknya. Li itu maknanya al-milk. Milik. Ya. Milik Muhammad dan itu milik Hamid. Nomor dua. Liman hadihi. Hadihi liya sirin. Apa artinya? Milik siapa ini? Milik siapa ini? Ini miliknya Yasir. Ini miliknya Yasir. Ini juga sama. Liya sirin ya. Berikutnya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini yang sering kita baca ya. Lillah. Lillah di situ. Ya, lafz jalal Allah masuk huruf jar, huruf li. Maka lafz jalal Allah menjadi majrur. Tandanya dengan kasro. Nomor empat. Allahu musyriku wal mazim. Allahu lillahil masyriku wal maghribu. Naam. Lillahil masyriku wal maghribu. Lillah milik Allah timur dan barat. Jadi kita harus tambahkan li di situ supaya maknanya bagus. Kalau kita tidak tambahkan li, nanti maknanya bisa hancur ya. Naam. Lillahil masyriku wal maghribu. Milik Allah timur dan barat. Ada li di situ ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Nah, ayo kita baca. Al-mikwatu. Apa artinya? Setrika. Ad-darrajatu. Sepeda. Al-mil'aqatu. Sendok. Al-kidru. Panci. Ini kata-kata baru ya. Kita hafal ini, masya Allah. Semakin banyak kosakata kita ya. Kalau kita sedikit ya, namanya menghafal kosakata itu enggak mesti harus satu kaligus, perlahan-lahan. Kalau kita hafal satu kaligus biasanya cepat hilang. Kalau kita hafal perlahan-lahan, hari ini sedikit, besok lagi insyaallah bisa menjadi banyak perbendaharaan kosakata kita ya. Al-baqaratu. Sapi. Al-fallahu. Petani. Al-anfu. Hidung. Al-famu. Mulut. Al-udhunu. Al-udhunu. Telinga. Telinga. Al-yadu. Al-yadu. Tangan. Tangan. Ar-rijlu. Ar-rijlu. Kaki. Kaki. Asy-syayu. Asy-syayu. Teh. Teh. Al-ummu. Al-ummu. Ibu. Ibu. Al-thallajatu. Al-thallajatu. Kulkas. Kulkas. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Kopi. Kopi. Sari'un. Sari'un. Cepat. Cepat. An-nafidhatu. An-nafidhatu. Jendela. Jendela. Jiddan. Jiddan. Sangat. Sangat. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa selesai dari pelajaran yang keenam. Hadhihi ni'matun 'azimatun min Allah. Ini adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.